akan kususuri. Beribu sudah terkubur jarak, namun tirai sepi yang terbuai, lagu kering bertiup sunyi. Ketika matahari terbari, ku lepaskan segala beban. Ku cari dalam wajah perempuan sebuah bintang yang hilang. Ketika putus bunyi memutus peluh, bukannya tersandang kebinasaan.